ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan. Ustaz Dr. Zidul Akbar atas materinya di sesi pertama ini. Kita buka, sahabat semua, untuk sesi tanya-jawab. Bisa melalui pesan dan bisa, jika sahabat semua ingin bertanya via voice Zoom, bisa menggunakan raise hand ya. Insya Allah dari panitia akan kita bukakan untuk bersilaturahmi. Kali ini sudah ada yang menggunakan pesan, Ustaz. Ada hamba Allah dari kota Bandung. Bertanya bagaimanakah dok kita bisa istiqomah untuk melakukan hal-hal baik termasuk untuk tubuh kita yang disampaikan dokter tadi dengan kita bisa apa ya untuk di sini namanya untuk menghancurkan namanya ya kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang sudah mengakar cukup lama begitu dok. Iya baik ya, kalau ditanya bagaimana caranya ya yang jelas harus berusaha dan bekerja keras untuk itu sih ya, itu yang paling utama karena sebagaimana ada orang yang mungkin dulunya nggak rutin melaksanakan tahajud, misalkan. Kemudian dia sudah rutin melaksanakan tahajud, dia ketinggalan satu malam saja tahajud, nyeselnya minta ampun. Ya. Kenapa dia bisa merasakan atau mungkin kehilangan tadi itu? Karena dia sudah merasakan kenikmatannya. Jadi kalau kita belum merasakan kenikmatan dalam hidup sehat tadi, itu kita akan banyak bolongnya sebenarnya. Ya. Bagaimana cara merasakan kenikmatannya? Ya, kunjungi orang-orang sakit misalkan, kita bertemu dengan mereka, ya tanya kira-kira selama sebelum sakit, Bapak makannya gimana, minumnya gimana, tidak untuk mencela, tapi kita untuk menggali, ya. Oh ternyata saya biasa makan gini, oh ternyata ini rahasianya gitu kan, jadi ada kita ngerti, oh ini ternyata, dan ketika sudah sakit itu rasakanlah, kita merasakan bagaimana gak enak dan gak nyamannya sakit, misalnya. Meskipun kita tahu sakit itu penggugur dosa, tapi kalau Anda diberi pilihan sakit sama tidak sakit, saya pun milihnya tidak sakit karena iman kita bukan iman sekelas sahabat Nabi yang terakhir ya. Itu yang dia enggak punya kaki, enggak punya tangan ya. Itu, enggak punya mata ya. Jadi yang saya katakan tadi, jadi kita harus memahami dulu esensinya, niatnya luruskan dulu, kemudian kita cari sesuatu yang membuat kita tuh merasakan kenikmatan di situ. Dengan cara kita berbicara dengan Allah, ya Allah terima kasih saya nikmat sehat ini, terima kasih kau istiqomahkan aku dalam hidup sehat ini, dan semoga kau jadikan ini sebagai bagian dari ketaatanku kepadamu. Terus itu dibina, dan cari komunitas atau orang-orang yang sepaham. Ya. Maka di rumah salah satunya, itu harus dibangun. Ya. Kebiasaan-kebiasaan hidup sehat tadi. Kalau itu sudah terbangun teman-teman sekalian, maka enak kita nanti. Sehingga nanti kalau nanti Anda sudah terbiasa seperti itu, orang pun akan sungkan tanda kutip mungkin dengan Anda. Maksudnya kalau ngajakin makan, ngasih ini, ngasih itu, mulai mikir ini kalau ngasih makanan sama si A, si B ini, si fulan atau si ini tuh, itu jangan dimakan kalau makannya kayak begini gitu kan. Tapi kita mungkin di situ tetap memerlukan atau tetap mementingkan adab. Contoh mungkin begini. Saya enggak makan kue-kue yang penuh dengan tepung, penuh dengan mentega, penuh dengan gula. Enggak makan saya. Karena nggak cocok buat lidahnya, nggak cocok dan nggak nyaman juga. Dan itu emang maaf termasuk makanan tidak sehat ya. Karena tinggi karbohidrat, tinggi gulanya, tinggi lemak itunya segala macam dan nggak ada serat segala macam lah seperti itu. Tapi kalau saya dikasih orang itu kadang-kadang saya makan satu dua potong kecil saya makan untuk menghormati mereka. Ya, makanya kalau misalkan saya biasanya kisi-kisi kajian yang zaman masih online ya, majak offline itu biasanya ya mereka ada yang kasih makanan-makanan saya terima. Tapi biasanya saya kasih lagi ke orang gitu kan. Yang saya makan biasanya yang sesuai dengan pemahaman saya tentang bagaimana saya menjaga tubuh. Kenapa? Kalau sudah Anda merasakan kenikmatan tadi dan tiba-tiba Anda makan sesuatu dan gak nyaman badannya, itu yang repot kita sendiri. Saya pernah dapat informasi itu seorang yang ngadu lah ke saya gitu kan, dok, Masya Allah saya harus ke rumah sakit gara-gara apa? Gara-gara tadi nyampah gitu kan. Makan apa, makan ini segala macam, tiba-tiba harus datang berobat ke dokter karena mual, muntah segala macam. Nah, udah nggak enak kayak begitu. Ya, jadi itu dibangun semua satu demi satu dan sarana prasarana juga disiapkan. Contoh mungkin di rumah mungkin kalau Anda punya kulkas ya, atau di rumah ada kulkas gitu ya, disiapkan buah-buahan, sayuran lebih banyak. Sehingga nanti kalau mau masak, kalau masuk buka kulkas, kan pilihannya kan buah-buahan tadi. Ya, saya biasa kayak begitu polanya. Jadi di kulkas itu saya memang banyakin buah-buahan. Ya, dan sayuran seperti itu, dan ada beberapa makanan-makanan ringan, tapi itu tidak banyak ya, itu sekedar sambilan jalan anak-anak juga kadang-kadang, tapi lebih banyak saya biasakan dengan sayuran buah-buahan. Dan salah satu yang paling utama adalah threshold kenikmatannya itu kita capai dulu gitu kan. Ambang kenikmatan hidup saya itu kita capai dengan cara kita merasakan itu dengan mudahnya kita beribadah. Nanti kalau sudah hidup sehatnya sudah rutin ya, maka sholatnya gampang, bangun malam gampang, sodakonya gampang, moodnya juga terjaga. Itu salah satunya Allah alam sholat. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz atas jawabannya dan tadi dari hamba Allah yang sudah bergabung di Kota Bandung. Kali ini kita menyapa Ustaz yang sudah bergabung via voice Zoom. Sudah ada Pak Agus Jarianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ya, mohon izin bertanya, Pak Dokter, Pak Ustaz. Ya. Saya mengalami trigger finger, Dok. Jadi kalau pagi-pagi susah sekali di luruskan atau ditekuk jari-jari itu dan rasanya nyeri itu setiap bangun pagi seperti itu, Dok. Mungkin ada cara Islami untuk mengatasi hal ini. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya baik. Jadi kalau kita membahas tentang saraf ya, kan urusannya sama saraf tuh, trigger finger kan dia gerak-gerak terus ya mungkin. Iya, harus dicari sumber masalahnya sih, Pak. Saya biasanya mengarahkan ya, kalau sudah misalkan dalam masalah seperti itu tuh ke apa tuh, mencari masalah itu atau mencari akarnya itu di tulang belakang pertama itu, atau di daerah lokal juga bisa. Jadi misalkan trigger finger itu kan dia kan di jari nih, di daerah sini kan dicari nih, adakah saraf-saraf yang mungkin terjepit, tertindih atau apa gitu kan. Itu yang pertama. Dan di bagian pusatnya di daerah tulang belakang itu dicari juga masalahnya. Kemudian beberapa mineral-mineral yang sifatnya membantu ya kelancaran saraf tadi itu bisa Bapak mungkin konsumsi ya. Tadi mungkin beberapa jenis kacang-kacangan yang tinggi zinc atau tinggi kalium itu bisa Anda konsumsi. Itu termasuk beberapa jenis rimpang-rimpangan juga bisa Bapak konsumsi ya. Kayak mungkin jahe ya. Kemudian jahe. Kapulaga ya, mungkin cengkeh itu bisa Anda minum nanti juga di menjelang malam itu diminum. Itu mungkin berobat yang jelas kalau menurut saya sih akan menjadi solusi yang baik, cuman mungkin harus orang yang paham. Di Bapak, kalau Bapak di Jakarta sih mungkin saya bisa rekomend sih ya, kalau tempat-tempat yang kira-kira bisa untuk terapi kayak begitu. Tapi kalau di Bandung nanti saya coba tanya dulu nih di mana ke teman-teman di sana. Gitu. Baik. Baik, alhamdulillah itu dia Pak Agus Jarianto. Mudah-mudahan juga Allah karuniakan kesehatan, Ustaz ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kali ini kita menyapa kembali Ustaz yang sudah bergabung via pesan. Kali ini ada yang bertanya, mungkin ini akhwat Ustaz ya, ingin memiliki kulit yang sehat, kenyal dan putih kata Ustaz. Bagaimanakah cara Ustaz, apalagi sekarang sedang boomingnya suplemen-suplemen pencerah kulit begitu Ustaz? Iya, kulit Bapak-Ibu sekalian sebenarnya lah cerminan dari tubuh yang sehat. Jadi sekarang kalau Anda ya Ibu yang bertanya ini mungkin berharap kulitnya bisa apa glowing atau apalah namanya gitu ya, yang sekarang istilah itu kan. Ingatlah bahwa kulit itulah cerminan dari isi badan kita. Jadi saya lebih berharap atau mungkin lebih menyarankan ya, kalau Anda mau dapat kulit yang baik, maka perbaikilah asupan Anda, makanan-makanan atau sayuran atau buah-buahan yang tinggi antioksidan, termasuk rempah atau rimpang, tambah dengan olahraga, tambah dengan kena sinar matahari, itulah nanti akan menguatkan atau membersihkan kulit kita. Itu nyata terbukti. Ya. Orang-orang yang, maaf, biasanya pakai-pakai perawatan kulit itu, tapi mereka tidak menjaga makanannya, mungkin bisa jadi kulitnya akan tampak bersinar, kinclong, apa segala macam. Tapi ketika obat-obatan atau mungkin perawatan tadi nggak dipakai, mulailah kelihatan aslinya kulit tadi. Jadi saya lebih menyarankan kalau Anda wanita ya ibu yang mungkin dalam hal ini mau pakai skincare boleh aja ya, tapi pilih skincare ya yang organik, yang baik, yang tidak mengganggu keseimbangan organisme yang ada pada kulit kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pakailah skincare tersebut atau mungkin perawatan kulit tersebut dalam rangka menyenangkan suami Anda. Itu pahalanya besar daripada pakai skincare. Repotnya, mahalnya, atau segala macam itu hanya sekedar untuk keluar rumah, ke mall kek, kemana kek, segala macam, yang akhirnya, maaf, wajah Anda atau kulit Anda akhirnya cuma sekedar jadi, apa tuh namanya ya, pujian banyak orang, padahal justru malah itu menjadi konsumsi, misalkan, dan tanda kutip, suami Anda. Jadi, itu pesan saya. Yang ketiga, tadi perbaiki asupan makanan, ya. Paling saya dari beberapa yang saya baca buku dan pengalaman-pengalaman saya juga bahwa itu Masya Allah Bapak sekalian, ketika kita memperbaiki perut kita ya, kita memperbaiki pencernaan kita, tubuh kita, itu kulit kita mengikuti kok. Ya, enggak usah khawatir. Saya pribadi termasuk yang kadang-kadang kalau pas lagi safar ya, pas lagi safar itu karena kan makan kan agak susah diatur. Makan ini, makan itu segala macam yang enggak jelas gitu kan. Akhirnya biasanya saya ngerti badan saya kalau sudah mulai bermasalah itu muncul jerawat ya, misalnya. Jerawatnya muncul. Entah di mana gitu tiba-tiba muncul. Dan jerawat itulah tanda bermasalahnya pencernaan kita salah satunya. Nah, jadi jaga banget ya. Jadi nanti kalau sudah kayak begitu, makanan-makanan yang tinggi antioksidan akan mensuplai atau memakan atau mensuplai elektron-elektron yang lepas atau mungkin terpisah dikenal sebagai radikal bebas. Ya, jadi buah-buahan, sayur-sayuran, rempah-rempah itu salah satu solusinya yang bisa kita manfaatkan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, wallahualam. Baik, Masya Allah. Itu dia sahabat yang sudah bertanya. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kali ini kita langsung menyapa kembali yang sudah bergabung di line pesan. Ustaz, di sini ada sahabat dari Yunita Soleha, Ustaz. Bertanya bagaimana cara menormalkan tensi darah supaya tidak tinggi lagi dan bisa tetap stabil, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Banyak ya, banyak sekali kalau kita bicara tentang tensi ini ya. Yang pertama, saran saya bagi Anda yang terkena apa itu namanya hipertensi atau darah tinggi ini, cobalah mulai memperbanyak sholat-sholat sunnah, itu yang pertama. Dan perlamalah ruku dan sujud Anda. Ya, perlamalah ruku dan sujudnya. Kalau sholat sunnah kan kita bisa lamakan dengan cara kita baca Quran. Jadi nanti kalau memang belum banyak misalkan hafalannya, ya bisa baca handphone, pakai handphone, baca Qurannya, atau mungkin pakai Quran yang dipakai standing itu juga bisa. Jadi sholatnya bisa lebih lama. Rukunya diperlama, sujudnya diperlama. Dan terutama sholat-sholat malam, itu salah satu sholat yang sangat baik untuk mencegah atau mungkin menurunkan tekanan darah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tekanan darah tinggi sebenarnya adalah karena ketidakseimbangan dalam tubuh kita. Ya. Terutama ketidakseimbangan air dan mineral. Maka cobalah lebih banyak mengkonsumsi air-air putih ya. Air-air putih itu salah satu cara kita untuk menurunkan tekanan darah. Atau air kelapa juga dikenal sebagai salah satu air yang sangat baik untuk menurunkan tekanan darah. Jadi mungkin kalau Bapak bisa merutinkan minum air kelapa satu hari satu aja, itu insya Allah akan sangat membantu ya. Membantu menurunkan tekanan darah. Itu yang kedua. Yang ketiga, konsumsilah makanan-makanan yang tinggi serat kayak rumput laut, kolagen ya, lidah buaya atau beberapa jenis sayuran-sayuran yang memang dia tinggi serat dan bersifat membersihkan tubuh seperti brokoli, asparagus dan beberapa jenis sayuran yang disebut sebagai cruciferous ya, itu insya Allah akan membantu. Kemudian makanan-makanan olahan itu mungkin saran saya dikurangi atau mungkin di stop ya, makanan-makanan olahan itu yang pokoknya kalau sudah fabrikasi, sudah di pabrik, sudah diindustrialisasi, saran saya di stop ya. Kemudian terakhir ya, puasa dan berbekam jadi salah satu cara yang sangat mudah untuk menurunkan tekanan darah ya. Termasuk beberapa jenis sayuran seperti seledri itu juga insya Allah kan sangat baik dalam menurunkan tekanan darah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Allah malam. Baik, insya Allah, alhamdulillah sahabat yang sudah bergabung, terima kasih atas pertanyaannya. Kali ini masih ada waktu, Ustaz, untuk beberapa pertanyaan kembali. Kita kali ini sapa ada sahabat Agus Haryanto. Apakah ada metode islami untuk penyembuhan trigger finger? Jari-jari terkunci dan susah atau nyeri ditekuk atau diluruskan? Tadi ini pertanyaan yang tadi. Tadi ya? Oh, yang tadi ya? Bagus. Mohon maaf, Ustaz. Baik, kita sapa kembali ada sahabat Dian Eka. Kali ini tanya kalau tepung yang kita hindari itu hanya tepung terigu, kalau tepung beras, terpika, atau tepung kanji, bagaimana Ustaz? Sebenarnya tepung terigu itu, sekalian terutama tepung-tepung gluten itu kita hindari karena memang dia bikin masalah di pencernaan yang dikenal sebagai leaky gut atau usus bocor. Ya, jadi kita carilah tepung-tepung yang non-gluten. Tepung-tepung non-gluten itu ya sebenarnya banyak. Ya. Singkong, ya, itu kan non-gluten tuh. Kemudian kentang ya, beberapa jenis pati-pati ya pada buah-buahan juga non gluten. Jadi intinya kalau non gluten nggak apa-apa. Termasuk salah satu tepung yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu talbina, itu merupakan salah satu tepung yang sangat baik ya. Tapi itu tepung-tepung dia kayak tepung gandum ya, bukan tepung terigu itu. Jadi semua yang berbau-bau gluten ya, gluten itu ya apalagi gluten yang digoreng ya, kita kasih sebagai gorengan, tepung terigu digoreng pakai minyak trans ya, minyak kelapa sawit seperti itu, dipanaskan, itu bikin banyak masalah ke badan kita kalau kita banyak-banyak makan itu gitu kan. Jadi ya pilihlah tepung non gluten. Tepung non gluten nanti coba di browsing aja, di beberapa toko-toko online juga sudah banyak yang menjualnya. Jadi mungkin buat goreng, buat apa di rumah, nanti saran saya Anda coba ganti minyaknya menjadi minyak kelapa ya, coconut cooking oil, itu bisa. Kemudian kalau nggak digoreng lebih baik, kalau tetap pengen goreng ya. Kemudian carilah tepung-tepung, kita kan ada pengen goreng, tetap pengen goreng apa ya, tempe misalkan. Nah, bisa pakai tepung-tepung non-gluten, ya non-gluten, non-MSG, itu insya Allah sangat membantu ya bagi kita yang sudah terbiasa dengan makanan-makanan digoreng. Demikian, mungkin Allah. Baik, alhamdulillah ya ibu yang sudah bertanya. Dan kali ini satu interaksi terakhir Ustaz dari silaturahmi dari peserta. Kali ini sudah ada yang raise hand dari awal, ada Ibu Rini Surtini Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Rini. Silakan Ibu. Baik Ibu Rini. Baik, panitia kita membantu untuk buka voice zoom-nya. Baik, kalau tidak ada berarti Ibu Lilik ya. Ibu Lilik Wahyuni, Ibu. Silakan Ibu. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan. Saya bulan Desember kemarin mengalami kecelakaan. Terus di otak sebelah kiri itu kayak ada cairannya. Jadi saya kena cedera otak ringan. Terus opname selama 12 hari. Nah, alhamdulillah sembuh. Tapi sekarang itu kalau ganti posisi tidur misalnya miring ke kiri gitu langsung muter kayak yang gitu kepalanya kayak pusing gitu. Itu kenapa ya dok? Terus apa mungkin lanjutannya bisa apa tuh kayak efeknya dari kemarin jatuh itu pusing-pusing nggak ya? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim, semoga Allah sehatkan dan pulihkan ibu kembali ya, kita doakan. Baik, yang jelas itu kan trauma ya, trauma pada kepala ya, trauma pada kepala ya pasti akan menimbulkan jejas ya, jejas itu ya luka lah seperti itu di dalam kepala kita mungkin, kepala ibu dalam hal ini. Ya jejaknya seperti ini ya bisa dalam bentuk peradangan atau mungkin tadi ada cairan juga, yang itu sebenarnya insya Allah bisa kita tanggulangi dengan memberikan banyak asupan oksigen. Jadi tadi saya sampaikan ke pemirsa juga atau mungkin jamaah sekalian bahwa salah satu cara kita untuk memberikan asupan oksigen lebih banyak ke otak kita adalah dengan cara memperbanyak ruku dan sujud kita. Jadi mungkin untuk saat ini saran saya, ibu jangan terlalu banyak bergerak yang sifatnya tiba-tiba ya, dijaga dulu itu ya, karena kondisi keseimbangan otaknya kan belum stabil. Yang pertama, yang kedua, coba mulai perbanyak sholat-sholat sunnah yang sifatnya meningkatkan asupan oksigen ke otak dengan cara sujudnya diperlama dan waktu sujud banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang ketiga, saran saya juga ibu mungkin bisa konsumsi ya beberapa jenis herbal yang sifatnya melancarkan aliran darah ke otak atau tubuh secara umum seperti kunyit ya, kemudian juga penghangat-penghangat seperti jahe ya, atau mungkin lengkuas serai, itu coba ibu konsumsi itu. Kemudian juga beberapa jenis herbal yang sifatnya memperbaiki sel-sel saraf ya, seperti pegagan atau antanan, itu mungkin ibu nanti bisa konsumsi. Banyak kok sarang yang jual itu dalam bentuk jadian ya. Madu dan kurma itu mungkin jangan dilepas juga, itu salah satu suplemen nutrisi terbaik untuk tubuh kita. Kemudian juga albumin ya, albumin salah satu anti radang yang terbaik juga mungkin ibu bisa dapatkan dalam bentuk memakan ikan-ikanan ya. Saya pernah share waktu itu bikin dari ikan toman, nanti coba di browsing di IG saya ada itu insya Allah, cara membuat albumin dari ikan toman, itu ada saya share di IG. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Baik. Alhamdulillah, terima kasih untuk ibu yang sudah bertanya. Dan nampaknya ini interaksi terakhir Ustaz yang sudah bergabung. Meskipun masih banyak pertanyaan di pagi hari ini, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin sebelum berpisah ada yang disampaikan Ustaz, silakan. Baik, Assalamualaikum, Bapak Ibu sekalian jemaah yang saya hormati. Islam adalah agama yang sangat identik dengan kesehatan, baik kesehatan ruh, jiwa atau hatinya, ataupun kesehatan raga. Dan kesehatan yang didapatkan atau kita dapatkan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita luruskan niat kita menjaga tubuh ini, bersyukur kepada Allah atas nikmat tubuh yang sempurna ini dalam rangka bisa terus melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu niat tersebut adalah kita ingin mengembalikan jasad kita ini kepada Allah nanti ketika sudah waktunya ajal itu tiba dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tidak penuh dengan penyakit akibat ulah dan kejahilan kita. Sehingga nanti dalam keadaan jasad yang baik, hati yang baik, jiwa yang baik atau jiwa yang tenang, kita mampu bertemu Allah juga dan kita dipertemukan dengan Allah dalam keadaan yang baik pula dan Allah menyambut kita sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Fajr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fad'uli ibadi wadkhuli jannati. Nah, semoga kita dimudahkan Allah untuk bisa terus menjaga kesehatan tubuh kita ini dan semoga Allah jauhkan kita dari segala macam wabah, penyakit, bala dan segala macam yang mengganggu kesehatan tubuh kita dan kesehatan hati kita sehingga kita terus menerus bisa dalam kebaikan dan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira mungkin cukup dan mohon maaf kalau ada yang salah yang disampaikan. Segala kebaikan dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala kekurangan dan kelemahan dari saya pribadi. Terima kasih, jazakumullah khair. Semoga Allah berkahi kita semua dan semoga Allah berkahi majelis kita ini dan syakartum la azidannakum wa la in kafartum